بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih mendapatkan sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jal, yakni nikmat as-sihhah, nikmat kesehatan, di saat sebuah ujian wabah menimpa dunia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla segera mengangkatnya dari permukaan bumi ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada dari wabah virus COVID-19 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat as-sihha wal afiyah kita terus dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan dan memanfaatkannya fi ta'ati, dalam ketaatan kepadanya. Dan semoga ini Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai nilai kesyukuran kita kepada nikmat tersebut. Dan tentunya termasuk dari penjagaan seseorang hamba terhadap sebuah nikmat, yaitu dengan ta'atihi, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan nikmat itu pada jalan ketaatan. Dan Allah Azza wa Jalla telah berjanji, siapapun yang mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ta'atillah, Allah berjanji untuk menjaga nikmat itu, dan Allah Azza wa Jalla berjanji untuk menambahkannya dengan nikmat yang lain. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih, la in syakartum la azidannakum وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Jika kalian bersyukur, aku, kata Allah Azza wa Jalla, benar-benar pasti akan menambahkan kalian. Allah Azza wa Jalla berjanji untuk tidak menyia-nyiakan upaya hambanya mensyukuri nikmatnya. Allah Azza wa Jalla akan menjaga nikmat yang dia berada padanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkannya dengan nikmat yang lain. Termasuk di antara sekian nikmat Allah Azza wa Jalla adalah panggilan. Panggilan terhadap orang yang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan untuk bertaubat kepada Allah. untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, menutup kejelekan yang dilakukan dengan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, maka ini termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada orang yang terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan, terjatuh di dalam barakallahu fikum penyimpangan dan penyelewengan, namun sulit untuk kemudian dia bertaubat kepada Allah, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu barakallahu fikum, kalau ditanya kenapa Anda tidak mau kembali kepada jalan yang benar, akan banyak alasan. Barakallahu fikum, alasan yang pertama, bahwa dia menganggap kesalahan yang dia berada padanya adalah benar. Ini barakallahu fikum posisi yang paling-paling berbahaya dengan pintu taubat. Di saat seseorang menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan itu adalah sebuah kebaikan dan kebenaran, tepuk tangan setan terhadap orang yang seperti itu. Kenapa? Karena berat untuk kemudian dia kembali dari kesalahannya. Karena dia menganggap apa yang dilakukan salah itu adalah benar. Maka sangat beriang gembira, sangat senang setan untuk menyertai orang-orang yang seperti ini. Barakallahu fikum. Karena sudah ya salah tolak ukurnya, sudah terbalik barakallahu fikum semuanya. Kalau yang salah jadi benar, maka sebaliknya benar akan jadi salah. Oleh karena itu, maka ini adalah posisi yang sangat berbahaya pada diri seseorang. Di saat dia melihat yang baik, yang benar itu salah, atau yang salah itu adalah benar. Maka barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla nikmatnya selalu. Di saat kita terjatuh di dalam noda-noda dosa, kita segera dipanggil oleh Allah untuk mengakuinya, untuk kembali mencabut diri dari dosa-dosa tersebut. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah melakukan tahrir. Tahrir itu melakukan koreksian, penemuan, barakallahu fikum, upaya yang sangat untuk sampai kepada kebenaran terhadap pendapat-pendapat banyak ulama atau banyak manusia terkait dengan orang riya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Akankah kembali kebaikannya setelah bertaubat atau tidak? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memberikan sebuah barakallahu fikum jalan keluar, as-sawab, bimbingan, bahwa antara kebaikan dan kesalahan itu saling berhadapan, saling kalah mengalahkan. Kalau kekuatan atau kebaikan yang dilakukan lebih kuat dari kejelekan, maka kejelekan itu akan kalah barakallahu fikum. Maka bertaubat itu adalah bagian dari al-hasanat, kebaikan. Maka jikalau taubatnya ini adalah kuat, taubatnya adalah benar, taubatnya adalah jujur, akan membakar kejelekan-kejelekan yang dilakukan dan diperbuatnya barakallahu fikum. Beliau membawakan sebuah hujjah rahimani wa rahimakumullah tentang Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam tentang kebaikan yang diperbuat di saat dia berada di dalam kesyirikan. Kebaikan yang dilakukan di saat kesyirikan atau musyrik tentu kan tidak punya nilai. Dari mana dasar penilaiannya dia itu adalah musyrik kepada Allah Azza wa Jalla? Tapi di saat dia kembali kepada al-Islam, bertaubat, masuk ke dalam Islam, hasuna Islamu, dan Islamnya menjadi Islam yang benar-benar lurus, maka Allah Azza wa Jalla mengembalikan kebaikan yang sudah diperbuat itu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Berarti kebaikan yang kuat itu akan mengalahkan kejelekan yang lemah. Mari kita dengarkan apa penjelasan beliau keberikutnya. Fahakadha idza tabal 'abdu taubatan nasuha shadiqatan khalisatan ahraqat ma kana qablaha minas sayyi'ah. Maka demikian juga apabila seorang hamba bertaubat dengan taubat nasuha, jujur, khalisah, murni, bersih, niscaya taubatnya ini akan membakar apa yang telah dia kerjakan sebelumnya dari as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Wa'adat alaihi thawab hasanatihi, dan taubat itu akan mengembalikan pahala-pahala kebaikannya. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Iya, apalagi kita tinggal di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi maaf-maaf belum mendapatkan hidayah. Sungguh terlalu banyak kejelekan yang telah kita perbuat. Tidak hanya terkait dengan Allah Azza wa Jalla semata, tapi bersinggungan dengan banyak pihak. Kita zalimi ini, kita zalimi itu, kita berbagai macam bentuk kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, kita berharap setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada jalan agamanya yang lurus, kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni apa yang telah kita perbuat dari kesalahan, dan mendorong bagi kita untuk kemudian meminta maaf kalau kita masih tahu siapa dia. Kalau memang kaitannya tidak ada dharar di belakangnya, kita maaf, kita minta maaf, atau kita lakukan upaya-upaya kebaikan untuk membalas apa yang telah kita perbuat pada orang yang sudah kita zalimi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berharap dengan kebaikan yang Allah bantu kita untuk mengukirnya di atas manhaj ini sebagai sebuah kebaikan yang kuat, akan menghapus apa yang telah berlalu dari kesalahan-kesalahan. Yuwaddihu hadza anna sayyi'at wadh-dhunub hiya amradun qalbiyyatun. Yang memperjelas ini yaitu kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa itu adalah amradun qalbiyah, penyakit hati, penyakit-penyakit hati. As-sayyi'at wadh-dhunub hiya amradun qalbiyah, penyakit-penyakit qalb. Kama annal hamma wal auja' amradun badaniyah, sebagaimana panas dan rasa sakit itu merupakan penyakit-penyakit badan. Wal maridu idza ufiya min maradhihi afiyatan tammatan adat ilaihi quwwatuhu. Orang yang sakit, kata beliau, apabila dia diberikan kesembuhan dari sakitnya, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang sempurna. Kira-kira apa? Kalau seseorang misalkan panas, ya tentukan bersama panas yang sedang menimpa dia ada kelemahan pada fisiknya. Ya, atau mungkin ada bisul, barakallahu fikum, atau mungkin tertusuk, ya, apa kena paku, beling, atau yang semisalnya, auja. Orang yang sakit ini tentukan lemah fisiknya. Badannya lemah. Ia pilek, pusing karena mungkin kebanyakan minum air es. Atau barakallahu fikum yang memang kondisi fisiknya lemah sehingga mudah terserang flu dan yang semisalnya. Nah, mesti akan berdampak pada fisiknya. Lemah, barakallahu fikum. Orang yang sakit ini apabila diberikan kesembuhan dari sakitnya, kesembuhan yang sempurna, kira-kira apa? Adat ilaihi quwwatuhu. Akan kembali kekuatannya lagi. Akan kembali, barakallahu fikum, kekuatannya lagi. Wa afdal minha hatta ka'allam yad'ab qat. Bahkan lebih dari itu, seolah-olah dia tidak pernah mengalami kelemahan sama sekali. Setelah Allah berikan kesehatan padanya, maka kesehatan itu melebihi kesehatan dia sebelum sakit. Bisa terjadi, barakallahu fikum, pada diri seorang. Tergantung kekuatan. Sekarang beliau menjelaskan, ini keadaan kejelekan dan dosa-dosa adalah sebuah penyakit di dalam hati, sebagaimana panas al-auja, ya, itu menjadi penyakit pada badan. Fal quwwatul mutaqaddibatu bimanzilatil hasanat. Kekuatan yang terdahulu yang telah lewat itu seperti kedudukannya, ya, seperti kebaikan, kebaikan. Wal maradu bimanzilatiz dzunub. Penyakit itu seperti dosa, seperti posisinya dosa, ya. Sehat, barakallahu fikum, kuat dia, ini seperti posisi kebaikan. Lalu kemudian datang sakit, ini seperti posisi dosa, ya. Jadi kebaikan, kekuatan. Sakit, dosa. Kebaikan datang kemudian dosa, berarti kan mengalami sakit. Demikian juga seseorang kuat tiba-tiba lemah, oh berarti ada sakit, ya. Wassihhatu wal afiyatu bimanzilatit taubah. Kesehatan itu, ya, kesehatan, afiyah, keselamatan itu seperti posisi tobat. Ya, kekuatan seperti posisi kebaikan. Penyakit seperti posisi dosa. Sehat seperti posisi tobat. Kemudian beliau menjelaskan. Wa kama anna minal mardha man la ta'udu ilaihi sihhatuhu abadan. Sebagaimana kata beliau, pada orang yang sakit, terkadang kesehatannya itu tidak kembali abadan selama-lamanya. Lidha'fi afiyatihi. Karena lemahnya kesembuhan pada dirinya. Ya? Jadi, orang yang sakit terkadang kesehatannya itu tidak pulih-pulih barakallahu fikum, karena memang lemah ya menuju kesembuhan. Ini satu, tidak kembali. Wa minhum man ta'udu sihhatuhu kama kanat lituqawimal asbab wa tudafi'uha wa ya'udul badanu ila kamalihil awwal. Jenis orang yang kedua terkait dengan penyakit itu adalah orang yang bisa kembali kesehatannya sebagaimana yang telah lewat, ya, kembali. Disebabkan karena dia mampu menjalankan sebab-sebab, tuqawimul asbab, menghadapi sebab-sebab sakit itu dan mampu menolaknya. Wa ya'udul badanu ila kamalihil awwal, kembali kondisi badan pada kondisi sebelum sakit, sembuh berarti. Berarti dua, satu tidak bisa sehat karena lemah, kedua bisa kembali pada kondisi pertama sebelum dia sakit, artinya sehat segar bugar. Berikutnya ketiga, wa minhum man ya'udu as-sahha mimma kana wa aqwa wa anshat. Jenis orang yang ketiga adalah mereka yang bisa kembali tapi asah, lebih sehat dari sebelumnya, ya, lebih kuat, lebih bersemangat. Anshat, setelah dia diberikan sakit barakallahu fikum, ternyata dia kembali sehat, bahkan lebih kondisinya sehat dari sebelumnya, bahkan aqwa, lebih kuat dan lebih bersemangat. Ya, artinya bahwa terkadang datangnya sebuah dosa atau kesalahan itu akan menjadi obat buat dirinya untuk menjadi orang yang lebih dari sebelum dia terjatuh di dalam noda-noda dosa. Rahimani wa rahimakumullah, berarti itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ada orang yang tidak bisa kembali, ada orang yang bisa kembali tetapi monoton sebagaimana pertama, ada orang yang lebih lagi kondisinya. Barakallahu fikum. Kita berharap kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla pada jenis dan golongan yang ketiga ini. Allahumma amin. Liquwati asbabil afiyati wa qahriha wa ghalabatiha li asbabil dha'fi wal marad. Kenapa? Karena kekuatan sebab kesembuhan pada dirinya, dia menguasainya dan dia mengalahkannya. Barakallahu fikum. Li asbabil dha'fi wal marad, dikalahkan sebab-sebab kelemahan dan sakit itu. Allahu akbar. Hatta rubbama kana maradu hadha sababan li'afiyatihi. Terkadang sakit ini sebagai sebab kesembuhan dia. Ya, barakallahu fi. Kira-kira apa maknanya kalimat? Di saat kita menemukan ada saudara kita sedang sakit, maka jangan sampai kemudian sedang sakit wes dibikin sakit. Ya, sudah mau kejebur atau mungkin sudah kejebur di kolam wes sekalian. Apa itu? Ya, ditenggelamkan atau dilempar dengan kerikil atau pokoknya diinjak-injak. Semestinya kalau orang yang sakit itu atau orang yang sedang terjatuh di dalam kesalahan ditolong, dibantu, ya dilemparkan tali agar dia selamat. Barakallahu fikum. Jadi orang yang sakit al-qalbiyah karena kesalahan dan dosa-dosa itu, untuk kemudian kita membantunya bisa keluar dari jeratan sakit tersebut. Subhanallah. Hatta rubbama kana maradu hadza sababan li'afiyatihi. Permasalahannya adalah ada orang yang memang enggak mau, dada. Ya. Wis ngurus dewe-dewe. Anda ngurus diri Anda, biarkan saya. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian ya kalian, agama saya. Ya sudah. Ya. Barakallahu fikum. Ini tipenya orang enggak mau. Makanya enggak kembali kesehatan dia dari sebelumnya. Cuek. Barakallahu fikum. Wal'iyadu billah. Kalau sampai angkuh dan sombong, maaf. Ya. Jadi orang yang seperti ini, wih, ya akhi, ini tali. Enggak, ana bisa renang. Kalaupun mati sendiri. Sebagaimana saya lahir sendiri. Dibungkus sendiri. Dikafani maksudnya, masuk ke liang lahat seorang diri. Wih, jangan sombong. Ya, saudara Anda ingin menolong, ingin membantu, memanggil. Ayo, barakallahu fikum. Hatta rubbama kana marad hadza sababan li'afiyatih. Ada orang yang ternyata sakitnya itu menjadi sebab kesembuhan dia, barakallahu fikum, dari berbagai penyakit. Kama qala syair, sebagaimana ucapan seorang penyair, la'alla atbaka mahmudun awaqibuhu. Semoga kesulitanmu itu terpuji akibatnya. Kesukaran yang engkau hadapi di belakang menjadi sesuatu yang terpuji. La'alla. Ya. Tapi kalau kita percaya bersama kesulitan itu selalu diiringi oleh kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kita tidak pernah akan kerdil jiwa dan kerdil hati. Barakallahu fikum. Inna ma'al usri yusra. Terkadang kan setan nutup itu. Keyakinan itu nutup. Ketika dia mendapatkan kesulitan, ya Allah, seolah-olah tidak ada lagi pintu untuk dia bisa kembali. Wis, otaknya sudah tidak bisa dipakai. Kesana kemari ngemis. Barakallahu fikum. Ya Allah, sedihnya berkepanjangan. Sementara Allah telah berjanji bersama kesulitan itu akan mengiringinya kemudahan. وَرُبَّمَا صَحَّتِ الْأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ. Dan terkadang sehatnya badan itu dengan ilal berbagai macam penyakit. فَهَكَذَا الْعَبْدُ بَعْدَ التَّوْبَةِ عَلَى هَذِهِ الْمَنَادِلِ الثَّلَاثِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, demikianlah seorang hamba setelah bertaubat di atas tiga posisi dan kedudukan itu. Allahul Muwaffiq. Bagaimana dia bisa kembali kepada yang pertama, dia bisa kembali lebih dari yang pertama, dari kebaikan yang telah diukir setelah bertaubat, ya, kemudian jatuh di dalam noda-noda dosa. Setelah dia kembali ternyata lebih dari sebelum dia terjatuh di dalam dosa. Dan yang ketiga adalah kedudukan orang yang tidak bisa kembali. Terus berpenyakit, tambah sakitnya. Wal'iyadzubillah. Musibah. Barakallahu fikum di dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menuangkan nikmatnya untuk selalu bertaubat dimanapun kita berada. Karena kita tidak punya jaminan di kampung sana, kampung sini, desa sini, atau negeri sana, negeri sini. Tidak ada jaminan untuk kita tidak terjatuh di dalam dosa. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan bantuan dan pertolongannya untuk cepat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.